وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُدَّسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَدَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ. Masyiral muslimin, kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Wasail Mufidah Lil Hayah As-Sa'idah. Kita langsung masuk yang ke-11. Faslun. Fasal yang ke-11. Di antara sarana meraih kehidupan yang bahagia. Wa min a'dhamil ilajat. Wa min a'dhamil ilajati li amradil qalbiyatil asabiyyah. Bal wa aidan lil amradil badaniyah. Yang ke-11 pada halaman 24. Wa min adhamil ilajat, dan di antara pengobatan yang paling besar, adhamil ilajat, pengobatan-pengobatan yang paling besar pengaruhnya, li amradil qalbi al asabiyah, bagi penyakit-penyakit al qalb, hati, al asabiyah atau saraf. Bal wa aidon, dan bahkan juga penyakit al-badaniyah, penyakit yang ada di badan. Apa itu? Sebab yang ke-11, quwatul qalbi wa adamu inzi'ajihi wa infi'alihi lil awhami wal khayalatil lati tajlibuha al afkarus sayyi'ah. Pengobatan yang berikutnya yang bisa menenangkan ialah quwwatul qalbi, kekuatan hati, wa adamu inzi'ajih, dan tidak goncang. Inzi'aj, goncang. Kuatnya hati tanpa ada kegoncangan. Yang kedua, wa infi'alihi lil awham, dan tanpa mengikuti lil awham, bisikan-bisikan, khayalan-khayalan, khayalat, bayangan-bayangan yang tidak nyata, allati tajlibuha al afkaru sayyi'ah, yang akan menarik, allati tajlibuha, yang akan menarik pikiran-pikiran yang jelek, khayalan-khayalan, auham, bayangan-bayangan yang tidak nyata, yang akan menarik kepada pikiran yang jelek. Ini dibuang, ditinggalkan. Kuat hatinya tidak goncang, tidak mengikuti khayalan-khayalan yang menarik kepada pikiran jelek. Li'annal insana mata istaslama lil khayalat wan fa'ala qalbuhu lil mu'assarat. Karena seorang, kapan dia itu istaslama lil khayalat, tunduk terhadap khayalan-khayalan, dan infa'ala qalbuh, terpengaruh hatinya, lil mu'assarat, dengan pengaruh-pengaruh khayalan tadi. Apa itu pengaruhnya? Minal khauf, rasa takut. Minal amrad, dari penyakit-penyakit. Wa ghairiha, dan selainnya. Jadi bayangan-bayangan yang menakutkan tadi, khayalan-khayalan yang tidak nyata tadi, akan menggiring hati untuk mengikuti, sehingga muncul rasa cemas yang lebih dari penyakit yang dia derita. Wa minal ghadab, juga berupa al-ghadab, marah, jengkel. Dengan khayalan-khayalan tadi membuat jiwa jadi jengkel dengan takdir yang dia dapatkan. Watasusu minal asbab al-mu'limah. Watasusu, dan akan jadi galau, kacau. Minal asbab, dari sebab-sebab al-mu'limah, yang menyakitkan tadi. Akan jadi kacau jiwanya dengan sebab-sebab yang menyakitkan dirinya. Ini karena mengikuti khayalan, bisikan yang tidak nyata. Wa man tawaqqa'a hudusal makari wa zawalil mahab awqa'a dhalik fil humum wal humum wal amrad al qalbiyah wal badaniyah. Oleh karena itulah kata muallif, wa man tawaqqa'a hudusul makari, siapa yang terjatuh kepada perkara-perkara yang dia tidak suka, wazawalil mahab, dan lenyapnya yang dia cintai, awqa'ahu dzalik, dia akan terjatuh kepada hal-hal tadi, fil humum wal humum, kegaduhan, kegalauan, kebingungan, wal amrad, bahkan penyakit hati dan badan. Ini kalau dia ditimpa sesuatu yang tidak dia sukai, malah justru dia mengikuti khayalannya, bayangan-bayangan, pikiran-pikiran jeleknya, itu akan muncul kegundahan, kesedihan, bahkan sakitnya hati dan badan. Jadi sakit menambahkan dirinya, bertambah sakit. Ini karena sebab hati tidak kokoh, bersabar, ridho, mengharap pahala di balik apa yang dia dapatkan. Bukan hanya itu, wa inhiyar ala asabi, wal inhiyar, dan akan terjadi kerusakan ala asabi pada saraf-sarafnya. Al inhiyar, rusaknya saraf-sarafnya. Karena pikirannya tidak dikendalikan dengan iman. Sakit yang diderita bertahun-tahun belum kunjung datang kesembuhan. Biaya sudah banyak keluar, ternyata belum juga datang. Padahal biaya harus dikeluarkan. Ketika pikiran kosong dari iman, muncul khayalan-khayalan yang jelek, akhirnya muncul penyakit yang baru, penyakit saraf. Alladzi lahu atsaruhu sayyi'ah, yang penyakit itu, kerusakan saraf tadi, lahu athar, punya pengaruh yang jelek. Allati syahadahan nas, sahadan nasu madaraha al-kasirah, yang telah disaksikan oleh manusia bahayanya yang sangat banyak. Ini diantara obatnya ialah seorang selalu berusaha menghadapi kenyataan dari sakit dengan pikiran yang tenang, tidak goncang, tidak mengikuti khayalan-khayalan yang menakutkan, karena ini akan menambah sakit bagi dia. Iya, hatinya tenang, kokoh. Sebagaimana kisah seorang ulama, salah satu murid Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abu Kilabah rahimahullah. Imam besar. Al-Imam Abu Kilabah rahimahullah. Beliau adalah seorang ulama besar yang mana beliau telah banyak belajar dari Ibnu Abbas, dan dia termasuk barakallahu fikum orang yang kokoh. Sampai saking kokohnya dia setelah mencapai kedudukan seorang ulama, dia diuji. Nah, sebagian orang yang berilmu diuji. Kadang ujiannya bukan kefakiran, tawaran jadi jabatan. Nah, dia setelah jadi orang besar rahimahullah, maka penguasa saat itu ingin mengangkat dia sebagai qadhi, karena murid Ibnu Abbas. Maka beliau takut, lari dari tawaran tadi, takut dengan fitnah yang ada. Iya. Maka tatkala dia lari bersembunyi karena takut dari fitnah, karena harta itu fitnah, kedudukan fitnah, dia ulama, maka akhirnya dia bersembunyi. Iya. Barakallahu fikum, dan Allah uji pada jasadnya. Sampai dikisahkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, anahu ubtuliya biyadaihi wa rijlaihi, beliau diuji sakit pada kedua tangannya, dua kakinya, wa bibasarihi, pada penglihatannya, wa ubtuliya, dan diuji pula bisam'ihi, pendengarannya. Bayangkan, kedua kakinya, tangannya, penglihatannya, pendengarannya. Kata Imam Adz-Dzahabi, ma baqiyalahu jarihah yantafi' biha illa lisana. Tidak ada lagi anggota yang ada lukanya, ada sakitnya tadi, yang masih berfungsi, tinggal lisannya. Tinggal lisannya. InsyaAllah. Rahimahullah. Diuji sakit di tangannya, kedua kakinya, pendengarannya, penglihatannya, yang masih bisa diambil manfaatnya oleh dia, illa lisanuh, tinggal lisannya. Itu kata Imam Az-Zahabi rahimahullah. Ibnu Hibban meriwayatkan rahimahullah dalam kitab As-Siqat, beliau mengisahkan dengan sanadnya sampai pada Imam Al-Auza'i rahimahullah, bahwa Abdullah bin Muhammad rahimahullah qala, beliau menceritakan pertemuannya dia dengan Abu Kilabah. Iya. Dia dapati Abu Kilabah dalam kemahnya, kedua tangannya, kakinya, penglihatannya, pendengarannya. Ma baqiyalahu jarihat yantafi' biha illa lisanuh, yang tersisa untuk dimanfaatkan tinggal lisannya. Iya. Lisan. Qala, Maka tiba-tiba Abu Kilabah berdoa, Allahumma auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta biha alayya wa faddalat tafaddaltani alayya ala kasirin min ibadika tafdila. Ya Allah, auzi'ni an ashkura, curahkan kepadaku untuk saya bisa bersyukur dengan nikmat yang kau berikan kepada saya. Nikmat apa yang tinggal tersisa tadi? Lisan. Saya bisa bersyukur dengan nikmat yang kau curahkan kepada saya, nikmat tinggal lisan yang bisa dimanfaatkan. Dan engkau telah berikan keutamaan kepada saya ala kasir, atas banyak dari hamba-hambamu. Maka Abdullah bin Muhammad bertanya, wallahi la as'alannah, demi Allah saya akan tanya kepada Abu Kilabah. Ya, artinya apa? Orang yang diuji seperti ini, tangannya, kakinya, penglihatannya, pendengarannya, masih berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkurak, bersyukur atas nikmat yang besar, atas keutamaan yang besar yang diberikan kepadanya. Iya. Barakallahu fikum. Sehingga barakallahu fikum, tak kala dalam kondisi demikian, secara singkat kisahnya, karena ujiannya sangat-sangat berat seperti tadi, tinggal lisan yang bisa difungsikan untuk selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba dia kehilangan anaknya. Sudah 3 hari tidak pulang. Iya. Dia pun menyuruh kepada orang ini untuk tolong dicarikan anak saya. Karena anaknya biasa melayani dia wudu, memberikan makan kepadanya. 3 hari tidak kelihatan. Iya. Maka barakallahu fikum, ternyata didapati oleh orang ini, dia pulang, dia dapat keluar mencari, ternyata anaknya yang biasa melayaninya itu diterkam oleh al-asad, singa. Tinggal beberapa tulang-tulangnya di situ. Dia lihat orang tuanya seperti ini, sementara anak yang biasa melayani kena musibah tadi. Hanya dia menemui Abu Kilabah rahimahullah, menceritakan bagaimana kondisi anaknya yang dimakan oleh al-asad atau binatang buas. Tubuhnya sudah terkoyak-koyak. Faqala Abu Kilabah, Abu Kilabah mengatakan, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Inna lillah wa inna ilahi raji'un. Tak semuanya milik Allah, tak semuanya akan kembali. Alhamdulillahilladzi lam yaj'al min dzurriyyati. Segala puji milik Allah, ya Allah tidak menjadikan dari keturunanku ini, anaknya ini, man yaksih, orang yang bermaksiat. Iya. Anak yang soleh, alhamdulillah. Sehingga tak kala dia mendengar putranya meninggal, dia pun syahiko syahkoh, dia terjatuh pingsan, wamata, dan wafat. Itulah ujian yang berat yang menimpa Abu Kilabah rahimahullah. Dan ini kekokohan hatinya, kesabaran menghadapi fitnah seberat apapun, dia tetap bersabar mengharap pahala Allah, bersabar mengharap pahala yang Allah subhanahu wa ta'ala. Itu riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban rahimahullah, bagaimana kekokohan hati al-imam dari imam-imam salaf Abu Kilabah rahimahullah. Nah, jadi tidak justru penyakit yang muncul barakallahu fikum menjadikan galau atau malah jadi bunuh diri, tapi dia sabar sebagaimana Nabi Ayub bersabar. Hartanya habis, anaknya meninggal, tinggal istrinya, kaumnya menjauhinya, dia bersabar mengharap pahala Allah. Itu para imam-imam kita. Maka semoga kita juga demikian, menjadi seorang ahlus sunnah yang istiqomah, sabar, khawatir dari fitnah. Ini harta datang, jabatan apa? Datang. Kalau orang zaman sekarang jabatan dikejar, yang sudah ada dibuang untuk ngejar, untuk modal. Dulu para ulama rahimahullah benar-benar mengukur kemampuan dirinya. Rahimahullahum ra'an arafa qadra nafsih. Allah merahmati orang yang mengetahui kadar dirinya, takut dari fitnah kedudukan tadi. Barakallahu fikum, ketika diuji dengan penyakit tadi itu pun kokoh, tidak kemudian menyalahkan orang lain atau menyalahkan anaknya, sabar harap pahala Allah. Rahimahullah Abu Kilabah. Nah, sekarang masuk yang ke-12. Wa mata i'tamadal qalbu 'ala Allah. Upaya yang ke-12 barakallahu fikum untuk supaya hidup meraih adanya kebahagiaan, sarana yang berikutnya adalah tawakal. Wa mata i'tamadal qalbu 'ala Allah, dan kapan i'tamada bergantung hati hamba 'ala Allah, kepada Allah. Wa tawakkul 'alaihi, dan bertawakal kepadanya. Kapan bersandar hati kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Walam yastaslim lil awham, dan tidak pasrah dengan awham, perkara-perkara yang datang yang tidak nyata, yang menakutkan. Wala malakat hul khayalati sayyi'ah, tidak dikuasai oleh khayalan-khayalan yang jelek. Wa wasaqo billah, dan dia kokohkan hatinya kepada Allah. Wa tama'a fi fadlih, dan dia sangat berharap, tama' sangat berharap, fi fadlihi, tentang keutamaannya Allah azza wa jalla. Ini indafa'at anhu bidzalikal humum wal ghumum, ini akan menolak. Indafa'at anhu, akan tertolak darinya al-humum, kegundahan, kesedihan. Wazalat anhu kathir minal asqam, wazalat, dan akan hilang juga banyak minal asqam, dari penyakit-penyakit al-badaniyah wal-qalbiyah, baik penyakit yang di badan atau di hati. Bukan hanya terjauh dari kegundahan, kesedihan, lenyapnya penyakit di hati dan di badan. Wa hasala lil qalbi minal quwwah, akan diperoleh bagi hati berupa kekuatan. Wal insirahi wasurur, insirah kelapangan. Wasurur kebahagiaan. Ma la yumkinu ta'bir anhu, yang tidak mungkin. Tidak mungkin at-ta'bir diungkapkan. Takbir itu diungkapkan. Pengungkapannya seperti apa? Tidak ada bahasa yang bisa mewakili. Itu. Ini hakikat upaya sarana yang ke-12, bersandar kepada Allah dan bertawakal. Jadi segala jenis perkara kalau bersandar kepada Allah, Allah akan cukupi. Iya. Jangan bersandar kepada dirinya yang lemah. Jangan bersandar kepada orang lain yang lemah juga. Apalagi bersandar kepada barang-barang yang mati, yang lemah juga, tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau dia mantap hatinya bersandar kepada Allah, akan mengokohkan langkah kakinya. Penyakitnya akan menjadi sebab hal itu akan terobati hatinya. Fakam mala'at al-mustasfayat, kata Syekh. Berapa banyak mala'at mustasfayat, rumah sakit dipenuhi, mala'at dipenuhi. Min maradil auham, berupa jenis penyakit al-auham, bayangan-bayangan yang tidak nyata, yang menakutkan. Wal khayalat, khayalan-khayalan al-fasidah, yang rusak. Jadi orang sakit bukan karena makan makanan yang beracun. Dia masuk rumah sakit karena justru penyakitnya muncul dari bayangan-bayangan, khayalan-khayalan yang merusak dirinya. Wa kam asarat hadhil umur 'alal qulub katsir minal aqwiya. Berapa banyak pengaruhnya perkara ini bagi hati orang-orang yang kuat. Fadlan 'alad du'afa, lebih-lebih orang yang lemah imannya. Kadang orang itu jadi gila karena sakitnya. Sakitnya tadinya bukan gila, tapi karena ditakuti oleh ini, ditakuti oleh itu, diberi bayangan seperti ini, diberi bayangan seperti itu, akhirnya apa? Kadat ilal humqi wal junun, ya. Hampir-hampir orang itu jadi pingsan atau gila. Penyakitnya normal, cuman orang yang lemah atau orang yang menakut-nakuti diberi bayangan yang mencekam, malah jadi pingsan atau malah gila. Na'udzubillah. Wal mu'afa man afahullah, orang yang diberi kesehatan, orang yang Allah berikan kepadanya kesehatan. Wa wafaqahu lil jihadi nafsih, dan orang yang diberi taufik memerangi dirinya sendiri. Litahsilil asbab annafi'ah al-maqwiyah lil qalb, sebab yang bermanfaat yang menguatkan hati. Ad-dafi'ah lil qalqihi, yang bisa menolak kegoncangan jiwanya. Kadang penyakitnya sebenarnya normal, tapi difonis ini harus begini, harus begini, harus begini. Ternyata cuma diobati dengan obat ala kadarnya. Diobati dengan herbal yang terbukti dengan diruqyah, insyaallah sembuh. Tapi orang sudah memvonis, wah ini tinggal 3 hari lagi. Ada seorang sudah divonis ini umurnya tidak panjang, Pak. Ini dokter sudah memvonis umurnya tidak panjang orang ini. Dia berobat dengan pengobatan yang diajarkan Rasul, minum habbatus sauda. Dia mau operasi tidak punya duit, penyakit kandungan. Operasi tidak punya duit. Dia minum butiran-butiran habbatus sauda, tawakal kepada Allah. Bayangannya ini kalau sampai sekian bulan mati. Tapi dia berserah diri kepada Allah dengan mantapnya apa yang diajarkan oleh nabinya. Habbatus sauda shifaun likulida ilal ilas sam. Habbatus sauda itu obat segala penyakit kecuali mati. Jadi kalau sudah mati tidak bisa diobati. Matek. Hadis Bukhari ini. Diobati, diminum, diseduh. Insyaallah orang ini sembuh. Sampai dokter heran. Pakai ilmu apa? Ilmunya doa, Pak. Ikhtiar semampunya. Ya, berobat enggak punya duit. Apa yang mau dijual? Wakal Allah. Tenang hatinya orang mukmin ini. Nah, itu banyak kisah. Bukan satu dua, banyak. Ya. Dulu waktu Habbatus Sauda masih langka. Itu dibungkusin pakai plastik. Sekarang udah herbal, udah bagus. Pakai plastik dibikin rentengan itu. Satu renteng isinya sekian, harganya 500. Umahat ini minum. Sampai habis. Vonis dokter, alhamdulillah apa yang difoniskan tidak terjadi. Masya Allah. Orang mukmin harus kuat tawakalnya. Dalilnya banyak, diantaranya dalam surat At-Talaq ayat ketiga. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang mencukupinya. Apa yang dimaksud dicukupi? Kafihi kafiyatun jami'i ma yahummuh min amri dinihi wad dunya. Lihat, dicukupi jami'a ma yahummuh, seluruh perkara yang menjadikan gundahnya hati. Min amri dini, baik urusan agamanya, wa dunyahu, atau urusan dunianya. Urusan agamanya atau urusan dunianya dicukupi oleh Allah. Tawakal. Sahabat Uqasah bin Mihsan, ketika perang Uhud atau perang Badar waktu itu, sahabat ini orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab berjihad. Orang ini walaupun sudah dijamin masuk surga tetap berjihad. Mungkin kalau antum masuk surga langsung perai. Wah, sudah dijamin ini. Sahabat orang yang imannya kokoh dijamin masuk surga, Uqasah bin Mihsan. Jihad, pedang. Qadarullah, dalam pertempuran yang seru, pedangnya patah. Ini pedang asli loh, sampai patah. Pedang kalau digunakan sampai patah menunjukkan apa? Menunjukkan kuatnya orang itu atau lemahnya pedang itu? Menunjukkan semangatnya luar biasa sampai patah. Bukan karena pedangnya jelek ya. Saking semangatnya. Akhirnya pedangnya pendek. Gimana Pak, pedang perang kok pedangnya pendek? Datang menemui Nabi, ya Rasulullah, pedangnya pendek ini. Tidak ada pedang yang lain, semua dipakai. Diambilkan pelapah atau dahan kurma. Maju. Dengan dahan tadi bisa menebas musuh-musuh Allah. Insyaallah. Demikianlah kekuatan tawakal. Bersandar kepada Allah, melakukan sebab semampunya. Ya? Dulu anak kecil kita sakit, sama ibu kita cuma dikasih apa? Ramuan apa, diloloh namanya. Blonyo sama ibu kita. Belum ada spesialis ini. Wah, tenang kita. Ibu kita juga wis nanti mak sembuh insyaallah. Cuma pakai minyak jelantah itu. Tawakalnya kuat sekali ibu kita. Bismillah. Kasih jahe, kunir, diloloh. Keluar keringatnya. Insyaallah. Jadi demikian bayangan-bayangan tidak ada. Wah ini penyakit itu tidak ada. Jadi tidak tenang. Itulah tawakal ya ibadullah, mengobati. Wal mutawakkil 'ala Allah qawiyul qalbi, orang yang bertawakal kepada Allah kuat hatinya, enggak lemah. La tu'asir bihil auham, tidak terpengaruh dengan bayangan-bayangan yang menakutkan. Enggak terpengaruhnya. Wa la tuz'ijuhul hawadis, tidak menggoncangkan kejadian-kejadian. Li'ilmihi, karena dia tahu. Ana dzalik min dha'fin nafas, bayangan-bayangan itu, kegoncangan itu menunjukkan lemahnya jiwa. Bayangkan ketika Nabi Ibrahim alaihi salam berdakwah sendirian, akhirnya berurusan dengan raja, tangkap karena tuhan-tuhannya disakiti, tuhannya mereka dihancurin, marah mereka, tangkap. Wahariku bakar dia, qalu harikuhu wansuru alihatakum, coba bakar dia, bela tuhan-tuhan kalian, karena tuhannya dihancurin. Rajanya memerintahkan, harikuhu bakar Ibrahim, wantus wantasiru alihatakum, bela tuhan-tuhan kalian, ayo dibela tuhanmu itu dihancurin. Jadi ada yang nyembah bela tuhannya, bukan tuhannya bela yang disembah. In kuntum fa'idin, maka ketika itu Ibrahim diikat, tidak berdaya, pasrah, diikat ini. Kayak gitu api dinyalakan di tengah tanah yang luas dengan besarnya. Orang tidak berani mendekat karena saking besarnya api. Apa sifat api? Merusak, membakar, menghancurkan. Pemandangan yang mencekam seperti ini, sudah sendirian, sudah diikat, wes, oke, mati kalau gitu. Tapi orang yang bertauhid, dia yakin dengan adanya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, katanya. Cukup Allah yang mencukupi kami. Dan Allah sebaik-baik tempat untuk bersandar. Diikat ini. Saking gedenya api, orang tidak mampu mendekat. Kalau antum pakai kompor mungkin masih bisa dekat. Karena apinya kecil. Ini saking gedenya menjauh. Lalu bagaimana ngelemparkannya? Pakai manjanik. Manjanik ketapel, tapi gede. Nah, Nabi Ibrahim ditaruh di antara dua itu. Tarik rame-rame, lempar, terbang. Manjanik namanya. Tarik, lepas, larilah, terbanglah dia, jatuh di tengah api. Sungguh mencekam suasana. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qulna ya naru kuni bardan wa salama ala Ibrahim." Kondisi yang menakutkan ini, sendirian, rame-rame orang pada nonton, mau dibakar. Wah, suasana menakutkan pokoknya. Tapi orang bertauhid, kondisi tersebut tidak menjadikan lemah imannya. Ternyata benar pertolongan Allah datang. Wahai api, ya nar, wahai api, dipanggil oleh Allah karena makhluknya Allah, ya nar, wahai api, kuni bardan wasalama, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan. Bukan hanya dingin, dingin tapi menyelamatkan. Untuk siapa? Ala Ibrahim. Untuk Nabi Ibrahim. Demikianlah Allah kisahkan dalam surat Al-Anbiya. Kisah orang yang kokoh hatinya ketika menghadapi suatu masalah yang besar, jiwanya pun tetap besar. Itu para nabi. Sehingga pemandangan yang mencakam, menakutkan itu, benar-benar hilang. Ketakutan yang mencekam hilang. Tidak terbukti ternyata. Api yang seharusnya panas jadi dingin. Yang tadinya bayangannya tubuhnya hancur jadi abu, ternyata utuh. Begitu api padam, Ibrahim keluar dari dalam itu sambil membuang apa yang ada pada tubuhnya. Selamat. Insyaallah. Dan ini bimbingan Nabi Ibrahim Khalilullah. Sehingga Nabi Muhammad SAW pun meniru bapaknya Ibrahim alaihissalam. Ketika suasana tubuhnya ada luka, dia kejar pasukan musyrikin dengan sisa-sisa tenaganya saat selesai perang Uhud. Kejar. Maka ternyata di tempat yang namanya Hamra'ul Azad, orang itu mengatakan Abu Sufyan akan berkumpul dan menyerang kalian lagi. Maka inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian, takut kamu kepada mereka. Fazadahum imana. Lihat. Teror bahasa kita. Teror tadi tidak menjadikan lemah. Fisik walaupun lemah, teror tadi tidak bikin jadi lemahnya fisik. Hatinya kuat. Fazadahum imana. Lihat. Justru menambah iman. Waqalu, dan berucap, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu teladan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kondisi mencekam kayak apapun, hendaklah orang itu jangan sampai muncul khayalat, bayangan-bayangan yang menjadikan lemahnya hati. Justru munculkan ketawakalan yang tinggi, sebagaimana bimbingan para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Ya, barakallahu fikum, itu kurang lebih secara singkat. Masih ada beberapa kalimat, namun kelihatannya waktu tinggal beberapa hari, tinggal sehari besok. Kita langsung nomor 13, poinnya saja. Wa fi qaulin nabi, poin berikutnya, saya ada waktu sedikit. Wa fi qaulin nabi, di dalam hadis nabi, la yafruq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqa radiya minha khuluqan akhar. Dalam hadis bimbingan nabi sallallahu alaihi wasallam, la yafruq, janganlah membenci mu'minun, seorang mukmin, suami, mukminatan, mukminah, istrinya, in kariha minha khuluqa, kalau dia tidak suka, in kariha, kalau dia tidak suka, kalau suami tidak suka salah satu khuluqan, akhlaknya, radiya minha khuluqan akhar, dia ridho dari istrinya itu akhlak yang lain. Janganlah seorang suami membenci kepada istrinya, kalaupun dia tidak suka salah satu akhlaknya, salah satu, maka dia ridho, dia mendapatkan keridhoan dari istri akhlak yang lain. Mungkin istri kita punya sifat apa namanya, ceriwis, banyak omong. Tapi masya Allah, kalau masak, penyayang sama anak, rajin, rapi, cuman itu dok, ada salah satu, kalau ngomong nggak bisa di manjang kalau ngomong. Ya salah satu model istri antum, terima saja. Atau yang lain, akhlaknya baik, rajin, rapi, tapi maaf malas. Ada dia pemalas, iya ada. Tapi yang lain masya Allah semangat ibadahnya, rajin ibadahnya, menjaga hartanya, semangat yang lainnya. Tapi satu, kadang ada sifat malas. Itulah manusia, ada yang sempurna. Istri tetap ada yang antum ridhoi. Hadis rawahu Muslim. Insyaallah kita lanjutkan lain waktu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.